啦。啊，belum。قال المجد تفرق بين الجاهل والغير المسلم. قال Karena ini masih kaitannya dengan sebelumnya. Ini bukti yang dibawakan oleh Syahabah Butain yang barusan kita baca. Ini bukti bahwa Syekhul Islam Utsaimiyah berbeda dengan apa? Dengan a'immah sebelumnya, dengan para ulama sebelumnya dalam masalah ini. Fa'atlaqati mataqaddama min al-mukaffirat. Ibnu Taimiyah ya ketika menyebutkan pembatal-pembatal atau apa? Kemurtadan, ketika menyebutkan kekafiran-kekafiran, atlaqo, yakni tidak memberikan apa? Catatan, tidak memberikan pengecualian. Ya. Man asyraka billah murtad, kana mubghidan li rasuli murtad, gitu kan? Tidak ada pengecualian. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia murtad. Siapa yang benci kepada Rasul, dia murtad. Tidak ada pengecualian, kecuali kalau dia jahil. Ya, tidak ada pengecualian. Wa farraqa fi sifah, tetapi kemudian Utsaimiyah membedakannya. Ya, membedakan dalam permasalahan apa? Sifat. Bainal jahili wa ghairihi, membedakan antara orang jahil terhadap sifat wa ghairihi dan yang tidak jahil. Kemarin sudah kita singgung bahwasanya ya, untuk memastikan bahwa Ibnu Taimiyah membedakan antara jahil dengan tidak jahil dalam permasalahan sifat secara mutlak ya, secara mutlak itu membutuhkan apa? Membutuhkan nas. Ya, secara mutlak itu membutuhkan nas. Ya, dan ini nasnya yang dibawakan oleh Syekh Abu Butain, ya, Syekh Abu Butain. Tapi kalau kita melihat kepada dalilnya, itu pada sifat tertentu, yakni juz'iyah dari sifat, ya, cabang dari apa? Dari sifat. Tidak semua sifat, ya. Oleh karena di sini terjadi apa kemarin? Terjadi kontroversi tentang sikap mauqif Ibnu Taimiyah, ya, terhadap, ya, firaq as-sifatiyah, ya kan? Sikap Ibnu Taimiyah min al-firaq as-sifatiyah terhadap firqah-firqah sifatiyah. Nah, intinya bahwa menurut Syekh Abu Utsain, Ibnu Taimiyah membedakan antara yang jahil dan tidak jahil kalau dalam permasalahan apa? Sifat-sifat Allah. Siapa yang meragukan salah satu dari sifat-sifat Allah, kalau dia jahil maka ditoleransi, kalau dia tidak jahil maka kafir. Nah, itu maksudnya. Ma'anna ra'ya Syekh rahimahullah ta'ala, padahal ya pendapat Syekh rahimahullah ta'ala fit tawakkufi, yang enggan an takfir Jahmiyah wa nahwihim, yang enggan mengkafirkan Jahmiyah dan semisal mereka, khilafun nususil imami Ahmada, ya, menyelisihi pendapat-pendapat tekstual dari Imam Ahmad, pendapat-pendapat yang ditegaskan oleh Imam, menyelisihi pendapat-pendapat Imam Ahmad wa ghairihi, dan selain Imam Ahmad min a'immatul Islam, dari para ulama, ya, dari para imamul Islam. Jadi buktinya mana, kan begitu ya? Buktinya mana bahwa Ibnu Taimiyah ya tawakufnya Ibnu Taimiyah dan mengkafirkan Jahmiyah dan semisalnya ini menyelisihi para siapa? Para ulama yang menyelisih Imam Ahmad dan yang lainnya, ya. Karena dari sini diambil tafriq, ya, diambil cabang. Apakah ada khilaf? Ya, apakah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kafirnya Jahmiyah? Ya, jadi paham ya? Iya. Ini yang jadi masalah. Ya, ini yang jadi masalah. Dan yang benar bahwasanya tidak ada khilaf. Ya, tidak ada khilaf. Ya, para salaf itu tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat tentang kafirnya Jahmiyah. Para salaf itu ada perbedaan tentang kafirnya Jahmiyah. Qayyim menyebutkan di Dunia Al-Laqai menyebutkan banyak para ulama. Ya, ulama-ulama yang sesudah Ibnu Taimiyah juga menyebutkan ijma, tidak ada khilaf. Murid-muridnya Ibnu Taimiyah bahkan menyebutkan tidak ada khilaf tentang kafirnya Jahmiyah. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah apa? Tawakuf. Artinya Ibnu Taimiyah menyebutkan ada apa? Ada khilaf tentang kafirnya Jahmiyah. Ya, oleh karenanya oleh Syahab Abutain di sini ditegaskan Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Taimiyah tentang kafir tidaknya Jahmiyah ini menyelisihi pendapat-pendapatnya para imam. Ya, Imam Ahmad yang lainnya. Buktinya ini, dalilnya ini. Qala Al-Majdu rahimahullahu taala, berkata Al-Majdu kakeknya Ibnu Taimiyah. Abdul Barokat Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah. Kakeknya Ibnu Taimiyah. Karena bapaknya Ibnu Taimiyah namanya siapa? Abdul Halim, bapaknya Abdul Halim Abdussalam. Ya, dan Al-Majdu itu Abdussalam. Ya. Kullu bid'atin, setiap bid'ah kafarna fiha, kami vonis kafir ad-da'iyata, da'inya, ya, setiap bid'ah yang da'inya kami kafirkan, fa'inna, maka sesungguhnya kami nufasiku, kami memfasikkan al-muqallida fiha, ya, muqallid, orang yang taklid dalam bid'ah tersebut. Jadi, ya, kata Al-Majdi Ibn Taymiyyah, ya, kata Al-Majdi Ibn Taymiyyah, Abu Barakat Ibn Taymiyyah, bahwa mazhab Imam Ahmad membedakan antara da'i dengan apa? Dengan pengikut. Ya, antara da'i dengan pengikut. Ya. Kalau da'inya maka dikafirkan. Kalau pengikut maka ditafsik, diponis fasik. Ya. Kaman yaqulu bi khalqil Qur'ani. Ya. Kan contohnya man orang yang beryakul berpendapat khalqil Qur'an. Al-Qur'an makhluk. Kalau dia dai kafir. Ya. Sekedar dia jadi dai maka dia kafir. Kalau dia ikut-ikutan fasik. Ya. Au anna ilma Allah makhlukun, atau berpendapat bahwa ilmu Allah itu makhluk. Kalau dia dai kafir. Pengikut fasik. Au anna asma'ahu, atau berpendapat bahwa asma'ahu, nama-nama Allah makhluqatun, adalah apa? Makhluk. Ya, kalau dia dai kafir. Kalau dia mukallid maka pengikut, maka fasik. Au annahu, atau berpendapat bahwa Allah la yura fil akhirati, tidak akan bisa dilihat di akhirat. Ya, atau berpendapat bahwa Allah tidak akan bisa dilihat di akhirat. Ya, kalau dia dai maka dia kafir. Au yasubbu sahabata tadayyunan, atau ya, dia menghina sahabat tadayyunan, menganggapnya sebagai ibadah. Menghina sahabat dengan anggapan sebagai ibadah. Menghina sahabat dengan anggapan sebagai ibadah. Ya, kalau dai maka dia kafir. Kalau segera pengikut maka dia fasik. Au annal imana mujarradul i'tiqadi, atau bid'ah bahwa al-iman, bahwasanya iman itu mujarradul i'tiqad, iman itu sebatas percaya saja, sebatas kepercayaan, sebatas keyakinan saja. Ya. Ucapan dan ikrar syahadat ataupun amal itu hanya sekedar apa? Penyempurna saja. Ya, iman itu hanya keyakinan saja. Kalau kamu sudah yakin maka kamu muslim. Ya, ikrar syahadat maupun amal itu sekedar apa? Pelengkap saja. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dengan itu, bid'ah-bid'ah yang semisal dengan itu. Ya. Faman kana aliman fi syai' min hadhil bid'ah. Barang siapa yang aliman, alim fi syai' min hadhil bid'ah. Barang siapa yang alim terhadap satu saja dari bid'ah-bid'ah tadi, yad'u ilaihi, kemudian ia ya mendakwahkannya, yad'u ilaihi mendakwahkannya. Wa yunaziru alaihi, ya. Ya. Berdebat membelanya. Naziru alaihi, berdebat membelanya. Ya, membela bid'ah itu. Fahuwa mahkumun bikufrihi. Maka statusnya adalah, status hukumnya adalah apa? Kafir. Maka status hukumnya adalah kafir. Nassa Ahmadu ala dzalika fi mawadhi'a. Imam Ahmad telah menegaskan hal ini di beberapa fatwa beliau. Intaha. Ya. Beberapa fatwa beliau. Fangduru, maka coba silah, lihatlah, ya, kata Syaikh Abdurrahman, kaifahat kamu berkufri majahlihim. Bagaimana ya mazhab memfonis kafir mereka, mazhab memfonis mereka kafir majahlihim, meskipun mereka jahil. Yani jahil terhadap apa? Hakikatul kalam. Ya, meskipun mereka itu jahil terhadap hakikat ucapan mereka, hakikat pendapat mereka. Yang penting kalau dia dai, yang penting kalau dia dai, yang penting dia kafir. Meskipun dia enggak paham apa yang dia, ya, meskipun dia enggak tahu yang benar apa dalam masalah ini. Paham? Ini makna jahil di sini. Ya. Bukan maknanya jahil dia enggak tahu apa-apa, jadi dai kok. Enggak tahu apa-apa terus gimana? Ya. Tapi maksudnya dia jahil terhadap apa? Substansi dari kalamnya itu, substansi dari bid'ahnya itu dia jahil. Al-Qur'an makhluk. Substansi dari bid'ah, perkataan Al-Qur'an makhluk itu kan parah sekali. Meskipun dia enggak tahu itu dikatakan jahil kan? Meskipun dia enggak tahu substansi dari ucapan itu menurut mazhab, maka itu adalah apa? Kalau dia dai maka dia kafir. Kalau dia dai maka dia kafir. Ya, ini ya ucapan Abdul Barokat Ibnu Taimiyah ya mengutip dari mazhab, menetapkan pendapat ini sebagai pendapat mazhab. Ini menyelisih apa? Menyelisih Ibnu Taimiyah. Di mana Ibnu Taimiyah memukul rata? Ya kan? Memukul rata. Pokoknya patokannya jahil atau tidak. Ya meskipun dia dai, ya meskipun dia dai, dia apa namanya? Membela bid'ah itu, ya kalau dia jahil terhadap substansi kalam itu, substansi bid'ahnya, maka dia tidak kafir menurut Ibnu Taimiyah. Menyelisih itu tidak? Bisa dipahami tidak tadi? Ada sisi kontradiksinya di mana gitu ya? Sisi kontradiksinya, kalau Ibnu Taimiyah menurut Syekh Abu Taim di sini, Ibnu Taimiyah ya mengatakan patokannya adalah jahil atau tidak. Jahil terhadap apa? Substansi dari kalam, substansi dari bid'ahnya. Kalau dia jahil terhadap substansi dari bid'ahnya maka tidak kafir. Meskipun dia dai. Meskipun dia qadhi, meskipun dia dai. Nah, ini yang disebutkan oleh Taimiyah di Al-Istighosah. Ya, di kitab Al-Istighosah, Rad al-Fakri, ini yang disebutkan. Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Ya. Lau qultu biqaulikum, ya. Lakuntu kafiran. Kalau aku berpendapat seperti pendapat kalian, maka aku kafir. Ya. Karena aku tahu, jangan kalian jahil. Kata Ibnu Taimiyah, padahal itu ucapan aku katakan di hadapan qadhi dan para dai-nya mereka. Tidak dikafir Ibnu Taimiyah. Kenapa? Dan menurut Ibnu Taimiyah, dai dan qadhinya ini apa? Jahil terhadap substansi bid'ah mereka. Jahil terhadap substansi bid'ah mereka. Adapun mazhab ya yang dibawakan oleh Abdul Barokat Ibnu Taimiyah di sini yang dikatakan itu adalah fatwa-fatwa dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya, maka meskipun jahil terhadap substansi bid'ahnya, kalau dia dai-nya, ya kalau dia dai, maka kalau dia dai-nya maka dia apa? Kafir. Sedangkan kalau dia sekedar pengikut, ya, yang namanya pengikut mesti jahil lah dia kan ya. Kalau pengikut itu. Jadi patokannya bukan jahil atau tidak. Patokannya bukan jahil atau tidak kalau menurut. Nah, ini di sini titik titik kontranya antara Ibnu Taimiyah dengan yang lainnya. Itu kemarin sudah disebutkan ada dua apa namanya takhrij cara memahami kalamnya Ibnu Taimiyah. Ada dua dalam masalah ini. Yang pertama bahwa itu sebagai bahasa apa? Ibnu Taimiyah itu sebagai bahasa diplomatis. Ya, itu sebagai bahasa diplomatis. Ya, yang kedua, ya. Yang kedua kenapa? Hah? Bahwa itu adalah pada juz'iyah dari permasalahan sifat, bukan pada permasalahan sifat secara utuh, secara lengkap, tetapi pada parsial dari permasalahan sifat, pada parsial dari permasalahan sifat. Buktinya dalilnya adalah apa? Dalilnya adalah wasiat untuk dibakar, dan itu adalah apa? Parsial atau parsial dari sifat kudroh, parsial dari sifat kudroh. Bukan dia mengingkari kudroh secara umum, ya. Bukan dia mengingkari kudroh secara umum, itu parsial dari kudroh. Sudah bisa dipahami ya di sini ya. Nah, intinya di sini bahwa Ibnu Taimiyah dalam ikhtiarotnya yang dibawakan seperti dalam ikhtiarot yang dibawakan dalam Al-Ba'li, ya, bahwa ketika berbicara masalah syirik, Ibnu Taimiyah tidak membedakan antara jahil dengan tidak jahil. Sedangkan ketika berbicara masalah apa? Sifat, maka Ibnu Taimiyah membedakan antara jahil dengan tidak jahil. Meskipun pembedaan ini, ya, sikap Ibnu Taimiyah ini dalam masalah sifat ini ditolak oleh Syekh Abu Butain. Artinya tidak disetujui oleh Syekh Abu Butain dengan hujah apa? Menyelisih ijma, menyelisih nusus a'immah sebelumnya, ya, menyelisih nusus para imam sebelumnya. Ya. Masih ingat ya rentetannya? Jadi begitu pembahasannya kita ini. Ya, pembahasannya kita ini bahwa Ibnu Taimiyah tidak membedakan permasalahan apa? Syirik, ya, dan membedakan antara yang jahil dengan yang tidak dalam masalah syirik. Tapi ketika masalah sifat, maka Ibnu Taimiyah dalam masalah takfir sifat itu dibedakan, ya, dibedakan antara yang jahil dengan yang tidak jahil. Nah, apakah pembedaan ini benar? Nah, ini digugat sama Syekh Abu Butain bahwasanya itu menyelisih ijma, menyelisih nususnya para a'immah sebelum Ibnu Taimiyah, ya, karena nususnya para imam sebelum Ibnu Taimiyah bahkan di internal mazhab sendiri, di internal mazhab Imam Ahmad sendiri yang dibedakan adalah apa? Statusnya dia sebagai dai, ya, ataukah sebagai muqallid, sebagai orang taklid dalam masalah sifat ini. Kalau dia sebagai dai, ya, maka dia kafir meskipun dia jahil terhadap substansi yang dia dakwahkan, meskipun dia jahil terhadap substansi yang dia dakwahkan. Ya, adapun mukallid, maka dia difonis fasik, ya. Dan ini tidak berbicara masalah syirik ini, pembicaraan masalah mazhab yang dibawakan oleh Abu Butain ini tidak bicara masalah apa? Tidak bicara masalah syirik. Nah, paslon. Iktina ufail. Ayo, ulangi. Faslun mimma yata'ayyanu iktina'u bihi. Wa mimma yata'ayyanu iktina'u bihi. Ma'rifatul hududi ma'rifat anzalallahu ala rasulihi. لأن الله سبحانه ذم من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله فقال تعالى فأعرابوا أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا تعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. نعم. فصل بفصل. Mimma yata'ayyanu al-i'tina'u bihi, mimma diantara yata'ayyan yang wajib, ya, i'tina'u bihi diperhatikan, yang wajib diperhatikan, ma'rifatu, ya, ilmu tentang hududi, ya, ilmu tentang definisi-definisi dari ma anzalallahu ala rasulihi. Ilmu tentang pengertian-pengertian, definisi atau apa, glosarium ma anzalallahu ala rasulihi. Ya, apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Paham? Muslim definisinya apa? Musyrik definisinya apa? Kafir definisinya apa? Munafik definisinya apa? Syirik definisinya apa? Ibadah definisinya apa? Ya, sujud definisinya apa? Lafaz-lafaz ini ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada di dalam teks-teks syariat. Nah, mengetahui definisi glosarium kosakata yang disebutkan dalam teks-teks syariat itu perkara yang penting, wajib untuk diperhatikan. Ya. Lianna Allah Subhanahu, karena Allah Subhanahu wa taala zamma, ya, mencela. Ya. Kalau Allah mencela menunjukkan perbuatan itu apa? Haram, tercela. Ya, sebaliknya berarti apa? Kalau meninggalkan perbuatan itu berarti ya ibadah, berarti apa? Wajib. Ya. Zamma man la ya'rifu, Allah mencela siapa yang tidak mengetahui hududa ma anzalallahu ala rasulih. Mencela siapa yang tidak mengetahui, ya, batasan-batasan atau definisi atau apa, pengertian kamus, ya, dari kosakata-kosakata apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Faqala ta'ala, Allah ta'ala firmankan, Allah harus tahu haram itu apa, halal itu apa, ya kan? Ya, karena itu lafaz-lafaz itu, kosakata-kosakata itu ada di dalam teks-teks syariat. Ya, jangan sampai antum, ya, berapi-api, ya, berkhutbah berapi-api hak-hak sesama muslim, ternyata antum enggak tahu muslim itu siapa. Wah, lucu ya kan? Antum teriak-teriak sesama muslim, tapi apa itu muslim antum enggak tahu. Gimana? Ya. Antum ngotot tho'atu waliyul amr, tho'atu waliyul amr, tho'atu waliyul amr enggak tahu apa definisinya waliyul amr. Ya, kan parah. Ya kan? Parah enggak? Ya. Mari para jamaah sekalian, kita meningkatkan iman kita. Tapi iman itu apa enggak tahu. Ya. Iman yang syar'i itu apa? Iman yang syar'i itu apa? Ya. Faqala ta'ala, Allah ta'ala firmankan, al-a'rabu, ya, orang-orang nomaden itu asaddu kufran, ya, lebih kufur wa nifaqan, lebih munafik, wa jaru alla ya'lam hududa ma anzalallahu ala rasulihi, dan ya, lebih jahil, karena Allah ya'lamu ini tidak tahu, ya kan? Tidak tahu berarti jahil, ya kan? Lebih jahil, ya, dari lebih jahil dari mengetahui apa batasan-batasan apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Ya, lebih pantas untuk tidak ma'wajdaru, lebih pantas untuk tidak ya'lamu, mengetahui. Ya, ajdar lebih pantas. Ya. Lebih pantas untuk jahil terhadap hudud, had-had apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Had apa tadi? Definisi, ya, terhadap setiap istilah yang ada di dalam kosakata yang ada di dalam teks-teks syariat. Ya. Ini penting, ya. Ini penting karena al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ya. Menjatuhkan vonis terhadap sesuatu itu merupakan hasil akhir dari data yang terkumpul. Sekarang kalau datanya aja enggak tahu, bagaimana bisa menjatuhkan vonis? Al-hukmu ala syai' far'un tasawwurihi. Antum harus punya gambaran dulu tentang sesuatu itu, baru antum bisa memutuskan hukumnya, kan begitu? Baru antum bisa memutuskan hukumnya. Antum harus tahu gambarannya. Ya. Apa itu syirik? Definisinya secara syar'i apa itu syirik? Ya. Sehingga ketika ada perbuatan yang itu syirik, antum bisa katakan itu syirik, pelakunya musyrik. Ya, pelakunya musyrik. Jangan sampai, ya, antum tidak tahu apa itu syirik, mana yang syirik, mana yang bukan, antum enggak tahu, pokoknya yang melakukan syirik maka musyrik, ya. Atau ada apa namanya? Ada orang melakukan sesuatu, wah ini syirik ini, musyrik pelakunya, ya. Tidak salah itu, nanti jadi khawarij nanti. Khawarij berbicara lil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dia enggak tahu, ya, definisi kafirun dalam ayat itu apa? Definisi pengertian al-hukmu bima bighairi ma anzalallah dalam ayat itu apa? Saya harus tahu. Kalau enggak ya seperti khawarij akhirnya. Ya. Seperti apa? Khawarij. Ya. Ini namanya hudud ma anzalallah rasulih, itu dinamakan haqa'i syar'iyyah. Ya, pengertian-pengertian apa? Atau hakikat-hakikat teks-teks syariat. Hakikat-hakikat teks-teks syariat. Ya. Hakikat itu apa namanya? Hah? Pengertian ya. Pengertian sebenarnya dari teks-teks syariat. Ya, harus tahu. Ya, ini penting. Ya. Ini hal yang penting ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan besok tentang ucapan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ya, karena ya musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Wahab, musuh-musuh dakwah Wahabiyah, mereka terjatuh dalam masalah ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'ani ya kan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'ani ya, mereka mengganti nama pada hakikat yang sama, iya kan, mereka mengganti nama pada hakikat yang sama, ibadatul kubur mereka ganti nama dengan apa ya, tawassul diganti dengan istisfa ya, ibadatul jin, ibadatul nyorofidul bahasanya diganti dengan apa, tasakuran ya, ibaratul jin diganti dengan sedekah, namanya apa diganti, padahal hakikatnya hakikat syar'i itu hakikatnya ya, tapi namanya diganti sehingga mereka bela ya, dengan sekedar apa, sekedar namanya sudah diganti maka dibela ya, demikian pula orang-orang apa namanya jihadis ya kan, pokoknya namanya jihad nggak peduli, nggak dilihat hakikatnya, yang penting namanya apa jihad, nggak dilihat kepada hakikatnya. Ini musibah ya, ini musibah ya, maka penting ya, penting apa antum harus mengetahui, memperhatikan ya hakikat syar'iyyah ya. Nah, pengertian sebenarnya dari lafaz-lafaz syariah, pengertian sebenarnya sekarang yang baru ya hangat ya kan, teriak-teriak kafir harbi, buang kafir harbi, nggak tahu apa definisi kafir harbi, nggak tahu bedanya kafir harbi dan kafir bumi, asal pakai aja. Assalamualaikum. Ya, baik, insyaallah kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.